Konsultasi Syariah. Makna khawarij anjing neraka. Pertanyaan. Apa makna khawarij anjing neraka? Apakah mereka akan berubah menjadi anjing di neraka kelak? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Khawarij termasuk salah satu sekte menyimpang pertama yang muncul dalam Islam. Syekhul Islam mengatakan, bid'ah pertama yang terjadi pada Islam adalah bid'ah Khawarij dan Syiah. Keduanya terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau menghukum keduanya. Majmu' Fatawa. Ulama berbeda pendapat mengenai status Khawarij, apakah mereka Muslim ataukah telah keluar dari Islam. Hampir semua ulama, termasuk para sahabat, mereka menilai Khawarij masih Muslim dan tidak keluar dari Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah pertama yang dimusuhi Khawarij, tidak menganggap bahwa Khawarij telah keluar dari Islam. Hanya saja, Khawarij sekte menyimpang yang banyak diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Khawariju kilabun nar," yang artinya Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Apa makna Khawarij anjingnya neraka? Ada dua kemungkinan makna yang disampaikan para ulama. Satu, mereka akan dijadikan Allah dalam bentuk anjing ketika di neraka. Dua, mereka memiliki karakter sebagaimana anjing yang dihinakan ketika di neraka. Ali Al-Qari menjelaskan, artinya mereka akan menjadi anjing penduduk neraka atau mereka akan menjadi makhluk seperti anjing di neraka. Mirqah Al-Mafatih. Kemudian, ada juga keterangan Al-Munawi, maksudnya, mereka akan melolong seperti lolongan anjing, atau mereka menjadi penduduk neraka yang paling hina, sebagaimana anjing menjadi binatang yang paling rendah. Faidul Qadir. Demikian, Allahu A'lam.